sana. Di waktu kita tertawa, menangis merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa, rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Dan kau bisikkan.